السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله، kita datang ke tempat ini bukan untuk mencari kenikmatan dunia, kita datang ke majelis ini bukan ingin bersendau gurau atau bertemu antara yang satu dengan yang lain. Kita datang ke majelis ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk talabul ilm, mencari ilmu, menuntut ilmu, yang mana perkara ini telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari jam'an minas sahabah, diriwayatkan dari banyak di antara para sahabat, di antaranya Abu Hurairah, Aisyah, kemudian Anas ibn Malik dan Ibnu Mas'ud ridwanallahu alaihim ajma'in. Dan hadis di atas atau hadis ini disahihkan oleh Al-Imam As-Suyuti dan disahihkan pula oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Sahihul Jami' As-Saghir, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin, mencari ilmu itu sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi mencari ilmu hukumnya apa? Wajib bagi setiap muslim, masuk di dalam kategori muslim yaitu kaum muslimat. Kewajiban ini berlaku bagi pria dan wanita di antara kaum muslimin. Yang mana dengan ilmu seorang hamba akan bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Dengan ilmu seorang hamba akan bisa membedakan mana tauhid dan mana syirik. Dengan ilmu seorang hamba akan bisa membedakan mana sunnah dan mana bid'ah. Dengan ilmu seorang hamba akan bisa membedakan mana yang benar dan dia ikuti, dan mana yang salah dan dia jauhi. Dengan ilmu dan dengan ilmu. Dan sebab itu Nabi alaihi salatu wassalam menegaskan bahwasanya mencari ilmu itu adalah wajib. Ini yang pertama. Tujuan kita datang ke tempat ini, ikhlaskan niat adalah untuk talabul ilm, mencari ilmu, mengkaji, mendengarkan, membaca. Kemudian yang kedua, dengan kita datang ke tempat ini, ke majelis ini, ke masjid ini, kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan tujuan akhir dari umat manusia. Apa tujuan akhir dari umat manusia? Mendapatkan surga. Mendapatkan keridhaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah ridha, maka besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan keridhaan tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam Sahih Al-Bukhari, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan," barang siapa yang meniti suatu jalan, "yaltamisu fihi ilman," di mana jalan tersebut ada ilmu, dia menempuh suatu jalan untuk belajar, dia berjalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Subhanallah, menuntut ilmu ternyata ini merupakan sebuah sarana, sebuah jembatan agar seorang hamba dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surga. Sekali lagi, dengan talabul ilm, mencari ilmu. Dan semua di antara kita pasti akan wafat. Gak ada yang bisa menjamin dirinya. Kita semua pasti akan mati. Dan akan menghadap kepada akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Setiap hamba pasti akan datang kepada dirinya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menggenapkan pahala kalian kelak pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari api neraka, dijauhkan dari pintu api neraka, wa udkhilal jannah, kemudian setelah dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka hamba ini adalah orang-orang yang paling beruntung dapatkan nikmat yang abadi. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah dunia ini melainkan kenikmatan yang fana, sementara sifatnya. Yang kekal yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan di akhirat. Nah, di antara sarana jalan yang dimana kita kelak akan dimudahkan untuk masuk ke dalam nikmat tersebut berupa surga, kembali kepada hadis di atas. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan neraka, dan di sana ada jalannya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga, dan di sana ada jalannya. Di antara sekian cara, sarana yang dapat memudahkan sekali lagi dengan mencari ilmu. Jadi kalau ada seorang hamba suka mengkaji, suka membaca, suka mencari ilmu, kemudian dia terapkan, diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, kemudian dia berusaha untuk istiqamah, bersabar di dalam menjalankan ibadah tersebut dan mengamalkan ilmunya. Istiqamah nampak dari dirinya. Maka hamba ini boleh merasa bangga. Hamba ini beruntung. Berarti jalannya Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi dia masuk ke dalam surga. Sebaliknya, kalau ada orang senantiasa berada di atas kemaksiatan, main perempuan, dia sebarkan ke halayak ramai. Saya sudah bisa menaklukkan sekian dan sekian wanita. Berzina, semua orang tahu kalau dia telah berzina. Kemudian syurbul khamr, minum arak, dan dia terang-terangan di hadapan tetangganya, masyarakat umum tahu kalau orang ini suka minum khamr, dan dia biasa. Maka hamba ini hati-hati, jangan bangga dulu. Berarti jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan masuk ke dalam neraka. Dalilnya ya Ustaz, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam beberapa ayat yang antum semuanya insyaallah sudah menghafalnya. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu yusra. Fa'amma man a'ta wattaqa. Barang siapa orang yang suka bersedekah, dia dermawan, tahu hak Allah Subhanahu wa ta'ala kepada fuqara, dan dia adalah orang yang bertakwa, menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dan menjauhi larangannya, wa saddaqa bil husna, dan dia percaya janji Allah Subhanahu wa ta'ala berupa surga, dan dia selalu meminta, memohon, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan bagi dia jalan yang gampang menuju surga. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, maka barang siapa yang bakhil, kikir, pelit, tidak tahu hak fuqara di dalam hartanya, wastaghna, dan dia merasa sombong, tidak pernah meminta kepada Allah, tidak pernah berdoa, tidak pernah bermunajat kepada Rabbul Alamin, dia merasa bangga, atau dia merasa cukup, seolah-olah tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik berupa surga. Fasanuyassiruhu lil usra, kami berikan bagi dia jalan yang sukar. Kalau sukar masuk surga, berarti digampangkan masuk ke dalam neraka. Wala'iyadu billah. Dan sekali lagi, di antara jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan masuk ke dalam surga, yaitu dengan menuntut ilmu. Sehingga para hadirin menuntut ilmu ini tidak ada ruginya. Akan selalu untung dan untung. Berbeda dengan orang yang berdagang. Kalau berdagang spekulasi, bisa rugi, bisa untung. Tapi kalau mencari ilmu, selalu untung dan untung. Tidak ada ruginya. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk selalu meminta tambahan. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, Rabbi ya Allah, tambahkan bagiku ilmu. Para ulama mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam untuk meminta tambahan kecuali di dalam perkara ilmu. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintah kepada Nabi Muhammad untuk meminta tambahan baik harta, jiwa, pangkat. Bukan itu. Yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminta tambahan cuma ilmu saja. Ini menunjukkan tentang tingginya hakikat ilmu. Sehingga yang kedua, dengan datangnya kita ke majelis ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan pahala yang besar di sisinya berupa surga, dan mudah-mudahan kita semua yang ada di majelis ini termasuk dari golongan tersebut. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ikhwani hafizakumullah, dengan kita datang ke majelis ini, dengan kita datang ke masjid ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang terpilih, sebagai hamba-hamba yang tersaring di antara jutaan umat manusia. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang apabila Allah subhanahu wa ta'ala ingin berikan kebaikan bagi hamba tersebut, barang siapa yang apabila Allah subhanahu wa ta'ala ingin berikan kebaikan bagi hamba tersebut, tidak ditambahkan harta, bukan patungan. Tidak ditambah pangkat, bukan barometer. Bukan ditambah singgasana, pundi yang dia miliki, bukan ukuran. Bukan ditambahkan mobil dan rumah yang dia miliki, bukan patokan. Man yuridillahu bihi khairan yufakkihu fid din, apabila Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba, maka akan difahamkan dia di dalam perkara ilmu agamanya. Ini ukuran para hadirin yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan bagi seorang hamba, berarti hamba tersebut akan diberikan tambahan di dalam ilmu agamanya. Dan ilmu agama ini perlu kita garis bawahi. Karena kenapa? Merupakan tafsir dari poin yang pertama tadi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ilmu apa yang wajib? Ilmu banyak. Jawabannya ada di dalam poin yang ketiga yang kita sudah sebutkan hadis di atas, yufaqihu fiddin, ditambahkan ilmu agamanya. Jadi yang wajib untuk kita pelajari adalah ilmu agama, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebahagiaan pada hamba tersebut. Dan karenanya pula Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu, menuntut ilmu di antara mereka beberapa darajat. Karena kenapa? Ilmu agama yang mereka miliki, dengannya mereka memiliki cahaya, berjalan sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu agama yang wajib. Bukan fisika, matematika, PPKN, dan lain sebagainya. Bukan itu. Al-Imam Ibn Abdul Barr berkata di dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, kata Ibn Abdul Barr, قد أجمع العلماء على أن من العلوم الشرعية ما هي فرض عين. Sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwasanya ilmu itu ada yang fardu ain, wajib dipelajari pada setiap individu. Hukumnya apa? Fardu ain, wajib aini pada setiap orang. ولا يحل التفريط في تعلمه, dan dia tidak boleh lalai di dalam mempelajari ilmu tersebut, enggak boleh teledor karena hukumnya wajib. فمن فرط في تعلمه فهو آثم, maka barang siapa yang lalai di dalam mempelajari beberapa ilmu agama, maka dia adalah berdosa, mendapatkan dosa karena sudah meninggalkan fardhu ain. Mu'arradun lil'uqubah, kata Ibnu Abdul Barr, enggak hanya berdosa, orang ini berhak untuk mendapatkan hukuman. Maka ada tanda-tanya besar, apa ilmu yang wajib bagi kita untuk dipelajari, untuk dikaji? Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dipelajari syahadat, jangan dianggap sepele. Tiap hari kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalimat tersebut, kalimat tauhid, bukan cuma sekedar ucapan saja atau bukan cuma sekedar slogan. Di sana ada maknanya. Kalimat la ilaha illallah itu ada rukun. Rukunnya terbagi menjadi dua. An-nafyu wal-izbat. Apa nafyu, apa izbat? Jadi belajar. Dibaca, dikaji. Ini syahadat. Kunci seorang hamba di dalam Islamnya. Begitu pula syahadat la ilaha illallah. Ada syarat-syaratnya. Disebutkan oleh para ulama ada 8. Syaratnya la ilaha illallah apa saja, ya dipelajari, dikaji. Kemudian setelah kita memahami syarat dan rukun la ilaha illallah, berusaha untuk dijaga, jangan sampai robek, jangan sampai hancur kalimat tersebut yang dia sudah amalkan. Maka di sana ada nawaqid, pembatal-pembatal syahadat la ilaha illallah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan dirajikan oleh Syekh bin Bas, bahwasannya pembatal syahadat itu ada 10. Apa saja pembatalnya perlu dikaji. Ini penting. Wajib untuk difahami. Kemudian setelah itu salat. Dan sebelum masuk salat, syaratnya adalah bersuci, maka wajib kita untuk mempelajari thahara. Baik dari hadas kecil ataupun hadas besar, wajib hukumnya. Kemudian setelah sholat, belajar puasa. Karena ini merupakan rukun Islam, tonggak Islam. Setelah puasa, mempelajari zakat. Kemudian kalau mampu menjalankan haji, dipelajari haji. Kata Sufyan ibn Uyainah ketika ditanya apa yang wajib untuk kita pelajari dalam ilmu agama, kata beliau, alladzi la yu'zar bihi jahluh, yang tidak bisa diberi, yang tidak bisa diberikan udzur atas kejahilannya. Pak Sugeng, kenapa kau enggak sholat? Ada yang nanya Pak Sugeng di sini. Nih ada, alhamdulillah. Nah, Pak Sugeng, kenapa enggak sholat? Saya enggak tahu tata caranya. Ini bukan udzur. Dari terima udzurnya. Pak Broto, ada yang nanya Pak Broto di sini? Ada. Kenapa makan di siang hari di bulan Ramadan? Saya belum sahur. Setahu saya, kalau enggak sahur, berarti boleh untuk enggak puasa. Kejahilan ini enggak bisa diterima. Karena kenapa? Al-ma'lumu min ad-dini bid-darurah, dia sudah mengingkari sebuah perkara yang sudah difahami oleh kaum muslimin. Yang tidak diperbolehkan kejahilan tersebut dan tidak diterima uzurnya. Maka harus dipelajari. Begitu pula di sana ada tauhid, tauhidul uluhiyah, tauhidur rububiyah, tauhid asma was sifat. Kemudian rukun iman kepada Allah, malaikatnya, rasulnya dan dipelajari. Kita kembali kepada hadis di atas, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din, barang siapa orang yang apabila Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan, akan difahamkan dia di dalam ilmu agamanya. Ketika sampai pada hadis ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, "Man lam yufaqqihu fid din lam yuridillahu bihi khaira." Maka kamu lihat, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kebalikannya, kalau ada hamba yang tidak faham ilmu agamanya, jahil, betul-betul jahil akan agama Islam, jauh dari bimbingan Al-Quran, tidak faham terhadap as-sunnah an-nabawiyah as-sahihah, tidak faham terhadap ilmu agamanya, berarti orang ini tidak Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan bagi dirinya. Dan ini maka yang ketiga, tujuan kita datang ke tempat ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang tersaring, menjadi hamba-hambanya yang terpilih, di mana kita senantiasa diberikan kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita selalu berusaha untuk menambah ilmu agama kita. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, dengan kita datang ke tempat ini, ke majelis ini, ke masjid ini, disadari ataupun tidak, kita sudah menjaga sebuah dan salah satu dari warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan kita datang ke tempat ini, ke majelis ini, menuntut ilmu, kita sudah menjaga warisan Nabi yang sudah beliau berikan 14 abad yang lalu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Innal malaika la tada'u ajnihataha li talabil ilmi ridan bima yasma'." Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya pada para penuntut ilmu ridho dengan apa yang mereka perbuat. Subhanallah. Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang agung dan besar, malaikat. Dan kita harus percayai ini. Karena ini termasuk iman kita kepada al-ghaib. Bahwasanya malaikat menggepakkan dan meletakkan sayapnya kepada para majelis-majelis ilmu. Ridha terhadap apa yang mereka perbuat dan apa yang mereka cari dari ilmu agama. Dan ini jangan dibuat senda gurau. Ini hadis Nabi alaihi salatu wassalam sahih dan wajib untuk kita percayai. Imam Nawawi pernah menyebutkan sebuah kisah di dalam kitabnya Bustanul Arifin. Ada sebuah pengajian di satu masjid. Ada seorang pemuda masuk ke dalam masjid ketika ada pengajian seperti ini. Masuk pemuda, buka pintu. Masuk dalam keadaan menjinjit. Kakinya yang satu diangkat. Ditanya, "Ya fulan, apa yang kau lakukan? Madza sana'at? Apa yang kau berbuat? Masuk ke masjid pakai satu kaki." Yang satu lagi diangkat dan jalan dalam keadaan pincang. Dan jawab, "Mama, aku takut menginjak sayapnya malaikat." Bercanda. Disebutkan oleh Imam Nawawi, Setelah pemuda tersebut mengucapkan kalimat itu, falam yanzil min rijlihi abada, dan dia tidak mampu untuk menurunkan kaki sebelahnya selama-lamanya. Betul-betul bincang. Ini hukuman bagi orang-orang yang bermain-main terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dijadikan senda gurau malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Dan ini wajib untuk kita iman. Hidup dalam keadaan bincang. Gara-gara apa? Dibuat guyonan. Takut menginjak sayapnya malaikat. Sambil ketawa. Kata Imam An-Nawawi, setelah itu dia tidak bisa menurunkan satu kaki yang dia pincang selama-lamanya. Ini Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan di dunia. Bagaimana di akhirat? Bagaimana kamu belum bertaubat? Bersenda gurau di dalam perkara-perkara syariat Islam. Kita kembali kepada hadis di atas. Innal malaika la tadau ajnihataha li talabil ilmi ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu ridha dengan apa yang mereka cari. Wa innal alim la yastaghfir man fis samawati wal ard hatta al-itana fil ma. Dan sesungguhnya orang alim, orang yang punya ilmu, orang yang menuntut ilmu akan dimintai ampunan oleh penghuni langit, bahkan penghuni bumi. Subhanallah. Bukan hanya penghuni bumi, penghuni langit. Makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di langit. Semuanya mereka meminta ampunan kepada para pencari ilmu. Hatta al-hitana fil ma', sampai ikan yang ada di dalam air, wan namla fi ju'riha, dan semut yang ada di dalam lubangnya. Memintakan ampunan kepada mereka. Subhanallah. Keutamaan di atas keutamaan. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. Dan keutamaan orang yang punya ilmu dengan orang yang beribadah, ahlu ibadah, ini bedanya. Sebagaimana bedanya bulan kalau dibandingkan dengan semua bintang-bintang yang ada. Mana yang lebih jelas sinarnya para hadirin? Bulan atau bintang? Hah? Jelas bulan. Seperti itu para ulama kalau dibandingkan dengan ahli ibadah. Karena kenapa? Kalau ahli ibadah, dia menjalankan ibadah, pahalanya buat siapa? Buat dirinya sendiri. Tapi kalau orang menuntut ilmu, mengkaji ilmu, membaca ilmu, dia terapkan, kemudian dia zakatkan ilmu tersebut dengan berdakwah, mengangkat kejahilan umat manusia, kemudian diamalkan ilmu tersebut oleh orang-orang yang lain, maka ini pahala bagi dia dan pahala bagi orang lain, dan dia mendapatkan pahala tersebut. Ini keutamaan orang yang menuntut ilmu dan orang yang beribadah. Wa innal ulama warahmatul anbiya. Sesungguhnya para ulama, para penuntut ilmu, orang yang memiliki ilmu adalah pewarisnya Nabi. Mereka adalah pewarisnya para anbiya. Wa innal anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Karena para nabi mereka tidak mewariskan dinar maupun dirham. Dinar ini apa? Uang? Uang apa? Uang emas. Dirham uang? Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan harta. Dan memang benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, apa yang ditinggalkan oleh beliau? Siapa di antara hadirin yang tahu? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, apa harta yang beliau miliki di akhir hayat beliau? Apa ya, ikhwan? Naam. Naam, selain itu. Baju, baju besi. Warisan yang dari benda, cuma baju besi saja. Itu pun apa? Tergadaikan kepada orang Yahudi. Gak punya warisan. Dari benda gak punya warisan. Gak punya warisan harta. Wa innal ulama warasatul anbiya, para ulama warisan para nabi, karena nabi tidak mewariskan uang emas dan uang perak. Wa innama warasul ilm, akan tetapi nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzil wafir, maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut, barang siapa yang mengambil ilmu, mencari ilmu agama, mencari ilmu sunnah, maka dia telah mengambil bagian warisan yang banyak. Yaitu apa? Ilmu. Disebutkan oleh Al-Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah di dalam kitabnya Syaraf Ashabul Hadith. Ada seorang badui. Apa badui, ikhwan? Badui ini orang pedalaman. Orang pedalaman yang tinggalnya di padang pasir, berpindah dari tempat ke tempat yang lain. Yang gak tahu namanya modernisasi, gak tahu. Dan mereka biasanya orang yang berani. Kalau penasaran sesuatu langsung ditanya. Gak ada basa-basi. Orang badui. Orang yang tinggal di padang pasir, di desa. Pada suatu ketika jaa Arabi wa marra ala masjid wa hilaq ibni Mas'ud. Pada suatu ketika seorang badui datang ke kota, turun ke kota dan melewati masjid. Dan di sana ada Ibnu Mas'ud. Siapa Ibnu Mas'ud? Sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Sedang menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya. Wa haulahu mujtami'un, dan murid-muridnya banyak sekali dari kalangan para tabi'in. Mereka berkumpul di hadapan Ibnu Mas'ud. Di sekitar Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud menyampaikan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Melihat hal seperti itu, kata badui tersebut, "Alama yajtami'un?" Mereka ini ada apa kumpul di hadapanmu? Tujuannya apa mereka ini berkumpul di hadapan? Apa maksudnya? Mereka semuanya berkumpul banyak. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ala mirasin Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mereka ini berkumpul di atas warisan Muhammad alaihi salatu wassalam, yataqasamunahu bainahum, yang dibagikan di antara mereka sendiri. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya pengajian, kajian ilmu, kajian Al-Qur'an, qala Allah wa qala Rasul, ini merupakan warisan terbesar Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam generasi. Dari abad ke abad turun temurun sampai sekarang. Hadis-hadis sudah dicetak. Al-Quran di mana-mana. Tinggal kita yang mencari. Tinggal kita yang membaca. Tinggal kita yang memperdalam ilmu agama. Berarti sudah mengambil warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang keberapa para hadirin? Yang pertama apa tadi? Ikhlas untuk mendatangi majelis dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Yang kedua? Nah, dengan menuntut ilmu kita mengharap untuk mendapatkan pahala berupa surga. Kemudian yang ketiga, menjadi hamba-hamba yang terpilih. Yang keempat, dengan kita datang di sini menjaga sebuah warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kelima, dengan kita mendatangi majelis ilmu, kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari para ar-ru'asa'ul juhala. Dengan kita menuntut ilmu, kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dan diselamatkan dari orang-orang yang bodoh, yang dikhawatirkan akan membawa umat ini kepada pintu-pintu api neraka wal'iyadzu billah. Karena kalau kita sudah mengkaji, membaca, mengerti Al-Quran, As-Sunnah, enggak mudah dibodoh-bodohi, enggak mudah terprovokasi dengan ajakan-ajakan yang jauh dari bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, akan selalu menjadi hamba yang selamat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العباد. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala ingin mencabut ilmu, kalau Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengangkat ilmu pada sebuah daerah, sebuah negeri, sebuah kota, tidak dicabut dari dada-dada umat manusia, tidak dicabut dari individu-individu masyarakat, tidak. وَإِنَّمَا قَبَضَهُ بِقَبْضِ الْعُلَمَا. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengangkat, meniadakan ilmu pada sebuah daerah, dengan dimatikannya para ulama. Oleh sebab itu matinya para ulama musibah. Musibah. Karena mereka yang menjelaskan kepada umat manusia mana yang halal dan mana yang haram. Mana yang merupakan petunjuk dan mana yang merupakan jalan kebinasaan. Dan mereka adalah orang yang paling sayang kepada kita lebih dari bapak dan ibunya. Kalau bapak dan ibu berusaha menjaga kita dari sentuhan api, dari tusukan duri, sakit di dunia. Tapi kalau para ulama, mereka melindungi kita, melindungi kalian. Dari kerusakan yang ada di bumi dan kerugian nanti di akhirat. Ini para ulama menjelaskan yang batil itu batil, yang hak itu adalah hak. وَإِذَا لَمْ يُبْكِ عَالِمٌ وَإِذَا لَمْ يُبْكِ عَالِمًا. Kalau sudah pada satu daerah sudah tidak ada seorang alim yang dijadikan rujukan, referensi kepada ilmu agama di berbagai macam permasalahan dan problematika mereka. اتَّخَذُ النَّاسُ رُؤُسًا جُهَالًا. Maka umat manusia akan mengambil orang-orang yang jahil dijadikan sebagai apa? Ulama. Dan mereka jahil. Bodoh dari pemahaman Al-Quran. Bodoh dari pemahaman As-Sunnah. Dan jauh dari pemahaman para sahabat. Walaupun mereka pakai surban. Walaupun zahirnya menggunakan pakaian muslim. Libasul Islam. Kalau sudah tidak ada seorang alim yang mengerti qala Allah wa qala Rasul, umat manusia akan menjadikan seorang yang jahil menjadi rujukan di dalam problematika kehidupan mereka. Karena sudah dijadikan sebagai referensi, tempat kembali. Fasu'ilu. Kalau sudah terjadi permasalahan, polemik, konflik di antara mereka, maka akan kembali kepada orang tersebut bertanya. Bagaimana solusinya? Fasu'ilu fa'aftu bighairi ilmin. Kalau sudah ditanya, dia akan berfatwa dengan kejahilan. Karena orang yang bodoh. Karena jauh dari bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika ditanya, akan menjawab dengan kejahilan. Fadallu wa'adallu. Dua sifat mereka sampai Nabi. Mereka adalah orang yang sesat dan menyesatkan umat manusia dengan kejahilan dia. Di dalam riwayat yang lain, fayuftunahum bira'ihim. Orang tersebut berfatwa dengan logikanya. Dengan akal pikiran dia. Dengan idenya. Bukan dengan hujjah, bukan dengan dalil, bukan dengan nas. Akan tetapi dengan pendapat dia. Sesat dan menyesat. Dan berapa banyak para hadirin rahimahumullah fatwa-fatwa yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah merebak di kalangan masyarakat. Dan berapa banyak karena kebodohan-kebodohan yang ada. Mereka melenceng dari siratul mustaqim. Jalannya Allah, jalannya Rasul alaihi salatu wassalam. Coba dilihat berapa banyak sekte-sekte Islam. Ya ini sebabnya. Sembaran-sembaran Islam karena kejahilan mereka. Hadza mu'tazili wa hadza jahmi. Hadza khariji wa hadza haruri. Hadza syi'i wa hadza rafidhi. Hadza ash'ari wa hadza maturidi. Hadza kullabi wa hadza karrami. هذا إخواني وهذا قطبي وهذا وهذا وهذا berapa banyak sembaran-sembaran yang ada pada zaman ini dan mereka punya pengikut dan diikuti karena kejahilan yang ada tidak merujuk kepada pemahaman Al-Quran sunnah Nabi sesuai dengan pemahaman para sahabat. Oleh sebab itu, dengan mendatangi pengajian-pengajian kajian ilmu yang di sana qala Allah wa qala Rasul, seorang hamba akan mengetahui mana yang hak, dia ikuti, mana yang batil, dia tinggalkan. Mengetahui mana yang halal diambil, mana yang haram, jangan sampai disentuh. Sekali lagi dengan ilmu. Wal ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Semoga kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari jalan-jalannya orang-orang yang disesatkan dan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka. Saya berapa tadi? Nah, kita tutup sampai di sini. Ilahuna walhamdulillah. InsyaAllah besok kita akan lanjutkan.